masih bersama New Metro. Pasti aja lepas. Cepat-cepatnya mana buat bencana, hello. Selamat malam semuanya, sukses. Thank you. Ya, satu buah lagu sudah kita persembahkan. Awal coba bersama New Metro di sini spesial untuk Mencolo ya.